Pare 6 Semongko. Bacul dan lupa di cuman. Ojo kowe mikir gampang. Bacul dan lupa di cuman. Aku sorotan diam serabutita. Nangin tak kuat kuat itu bersabar. Jajal kowe dati aku tak jamin tambah kuru. Gusti Agudian Prabudita.